توبة إلى الله وتقربا إليه والابتغاء مرضات الله بشفاعة رسول الله هنية التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والعبادة والاستفادة مثل ما نوى آباؤنا وأسلافنا ومشايخنا وسلم. من العلماء العاملين وسادتنا العلويين وعباد الصالحين ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم وإلى أرواح آبائنا ومشايخنا ومعلمنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجلي درجاتهم من الجنة وأن الله يغفر حل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأحلاقنا في أحلاقهم ويمدنا مدادتهم وأن الله يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا ويشرح صدورنا ويرزقنا فهم النبي حفظ المسلمين المرئب النافيا يسر أمورنا ويشفي مرضنا لهذه النية وكل نية صالحة جامعة خيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولى صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم مولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي شفاءته لكل هول من الأهواء اقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء حمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا

dipun paringono seliro sing sehat wal afiah, dipun paringi rizki sing cukup kangge sangune ibadah, keluarganipun dipun jagi kalian Allah Subhanahu wa taala, dipun dadosaken tiang ingkang sae, hajatipun dipun sembadani kelawan gampang kalian Allah, lan mugi-mugi kita sedaya termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nerusaken pengajian Irsadul Ibad sing tasik tutup bab fadilah salatul maktubah. Wa fi riwayatin ing dalem siji riwayat sanad dua utawi sanate riwayat iku hasanun bagus, guru-gurune sing nyeritakaken hadis niki sae sedaya. Dalam riwayat niku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, izzul islami utawi kejayaan kemuliaan Islam, wa qawaiduddini dan merupakan cagak-cagake agama, pilar-pilar atau pondasi atau pokok-pokok penting dari agama iku salasun ono telu, alaihinna ing atase perkara telu iki, pondasi tiga ini usisa dibangun opo al-islamu islam, Islam itu menjadi kelihatan bagaikan satu bangunan, man taroka wahidatan, man sopone wong iku taroka ninggal sopoman wahidatan ing sijiai, mengabaikan satu dari tiga pondasi keislaman ini, bahwa mongko utawi wong sing ninggalno satu pondasi tadi, biha kelawan wahidah, barang sing ditinggalno dilupakan itu tadi, kafirun, dianggap kafir, gak ngakoni. Lekne tiang niku wau wis gak ngakoni pondasi Islam yang tiga niku wau, sijiai dibuang, sijiai gak diurusi, ya apa jadine halalud dami, maka orang itu koyok-koyok menghalalkan, mengizinkan dirinya untuk dialirkan darahnya. Nomor siji, syahadatu alla ilaha illallah. Giniku syahadat, penyaksian bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Terusane, wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Lek kapan wong Islam niku wau sahadati wis dirubah, ya keranten sak niki niki kata nopo mana delok gini TV-TV, sak sampean duwe TV parabola barane iku wonten channel TV, TV ini wong Syiah. Niku sering kali tiap jam tiap hari apa ada menayangkan nyeritakno benderno sahadati wong Islam koyok-koyok ngoten. Jadi koyok-koyok kula kali sampean iki sahadati sik kurang ben bener. Kuatik sing ditampil niku. Jadi TV niku wau wongi jubahan, jenggotan, ketok khusu ngono wae. Biasa TV lah ngoten nah, model TV lah ngoten nah. Mari ngono ana wong teko dituturi gayae ngene, mari ngono dibenakno syahadate. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terusane wa asyhadu anna waliyun waliyullah. Terusane ngelaknat Sayyidina Abu Bakar, ngelaknat Umar, ngelaknat niki. Lolek ni kapan wong iku sudah ngerubah syahadatnya, ya, wis ngerubah syahadate berarti tiang niku gak ngakoni syahadat sing bener niki, termasuk dia itu menawarkan dirinya. Aku ilo patenono gak popo, koyok-koyok ngoten. Sopo sing ngomong, miturut riwayat hadis niki, dawune Gusti Kanjeng Nabi. Mergane lek kapan wong kon syahadat omane, syahadat opo maneh? Ngoten. Lek kate merubah syahadat ini ana tambahane, termasuk dia itu sudah keluar dari agama Islam, mentiadakan satu pondasi, mempersilahkan dia itu untuk dibantai. Iki lho sing garai ramene gegere wong tanah air Indonesia iku mang. Nggih. Yeah. Dadi sing penting nomor siji sembahyang. Biasane lek nek wulan-wulan suro ngeten rame. Alhamdulillah banggil gak rame wis. Sing nomor loro, wassalatul maktubatu. Wassalatu lan nomor loro kunci pondasine wong Islam ngene iku sembahyang limang waktu. Wa saumu Ramadan lan poso wulan Ramadan. Wa fi riwayatin ing dalam riwayat ukhra kang liya. Sanad dua sanate khat riwayat niki hasanun. Yo. Hasan bagus aidon. Podo ambik riwayat yang pertama. Isine hadis niku wau podo, cuma kacek titik. Gini ku tambahane ngeten, man taroka wahidatan min huna, sopo wong sing meninggalkan, merubah, mengabaikan, gak ngereken siji ae minhunna saking telung pokok agama Islam wau ngene ku nomor siji syahadat, nomor loro salat limang waktu, nomor telu poso. Lek ne wong iki gak ngakoni siji ae dari tiga itu, fahuwa mongko utawi wong sing gak ngereken siji perkara telu sing dadi pokoke agama Islam niku wau, wong iku mang billahi nanggene Gusti Allah kafirun kafir. Lek sing riwayat mang wong niku wau lek ne gak ngakoni siji, termasuk wong iku mang sik ngakoni lo loro. Kafir gak ngakoni ingkar siji tok. Tapi lek ne miturut hadis sing nomor loro niki, lek ne wong iku mang gak ngakoni siji ngeterno barang siji umpama wis aku gak poso. Poso iku soro. Gusti Allah dawuh, Gusti Allah iku yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gusti Allah urip iki ngongkon sing enak-enak, gak ngongkon melaratno wong, aku gak poso wis, gak ono poso iku. Lho kapan wong iku ngomong ngono? Miturut hadis niki wau dia itu sudah keluar dari agama Islam, dan menjadi kafir. Padahal ninggal mek si situ tambah luwe nemen mana niki. Lek wis wong iku mang kafir ngingkari nang ngene Gusti Allah, fala tuqbalu minhu sarfun wala adlum. Wala yuqbalu mulai detik iku saat iku la yuqbalu ora bakal diterima. Minhu saking wong sing ngingkari satu di antara tiga nika wau. Apa sing gak diterima? Sorfum ibadah sunnahe wala adlun lan ibadah wajibe. Murtad. Waqad halla jamuhu wa maluhu. Lek ni tiang niku wis murtad keluar dari Islam, maka dia itu mempersilahkan darahnya getini untuk dialirkan halal dipateni, duwike halal digawe buraan. Lek ni ono sing ngumumno teko pemerintah. Umpama kula kali sampean krungu wong ngono terus kita bertindak, kita salah. Karena napa? Kita tidak diberi wewenang. Kula kali sampean tidak boten dikei izin untuk menindak orang-orang yang murtad. Yang bertindak adalah pihak pemerintah. Ya. Lah sikap kula kali sampean iki cuma ngati-ngati aja cedhek-cedhek wong iku mang kuwatir engko katut. Ya. Keranten napa? Tiang sing ngeten-ngeten niki biasane tambeng ngurek-ngurek kula kali sampean loman ngekei bantuan, ngekei sosial. Krana napa? Dek niku wau sebabe ana sing diincar ngeniku keimanan kula kali sampean, akidah kula kali sampean. Orang yang demikian ini apabila memberikan bantuan kepada kita atas nama apa saja, tapi dek niku wau ingin mengajak kepada akidah yang lain, lebih jahat daripada setan atau iblis. Mergane kula kali panjenengan digenggen kali Gusti Allah sering-sering memohon perlindungan kalian Allah. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Yeah. Lek kula kali sampean ben mari sembayang maca surat An-Nas baik secara langsung utawa sik engkuk, insyaallah kula kali panjenengan dilindungi kalian Allah Subhanahu wa taala. Wa Turmudi lan ngriwayataken mali Imam At-Turmudi, kana ono sopo ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, piro-piro sahabati Kanjeng Nabi iku la yarawna ora podo duweni pendapat sayan terhadap sesuatu. Deiku lek nindelok siji perkoro iki mang tidak memberikan satu vonis utawa keputusan. Masalah apa itu? Minal a'mali dari beberapa amalan atau perbuatan-perbuatan ibadah. Tarkuhu utawi ninggalno perkara siji iki, tidak memperhatikan dan menganggap remeh. Lek kapan wong iki menganggap perkara siji iki remeh, maka sahabat-sahabat Nabi iku berpendapat wong iki adalah kufrun, termasuk kufur. Akan ada indikasi tanda-tanda wong iki kate meninggalkan Islam. Ada tanda-tanda orang ini akan merusak agama Islam. Masalah apa sing paling diperhatekno sehingga sahabat itu amat berhati-hati? Giniku as-salatu. Selain salat, tidak ada yang menjadi perhatian yang lebih penting selain salat. Lek masalah salat wong iku ditakoni temenan. Lek kapan wong iku kadek gak sembahyang, maka orang itu cepet-cepet dikongkon tobat. Karena apa? Wong lek ngremeno sembahyang niku wau, ninggalno sembahyang, nanggene kubur iku cedhek, mati suul khotimah iku wis pasti. Wa ibni Abi Syaibah wal Bukhari lan Imam Bukhari fi tarikhihi ing dalam kitab tarikhi Imam Bukhari, senes dalam kitab kumpulan Sahihul Bukhari tidak, lek ing dalam tarikhi Imam Bukhari niki wau hadis-hadis tenggene mriku terkumpul hadis-hadis sing macam-macam, ada yang berkualitas sahih, wonten sing dhaif, wonten sing maudhu. Dados Imam Bukhari niki wapal puluhan ribu hadis. Wis apal puluhan ribu hadis, beliau bisa memilahkan iki sing hadis sahih, sing gak sahih dikumpulno ana ngene kitab sejarah perjalanan umat Islam. Wonten ngene mriku dalam kitab tarikh Imam Bukhari ada satu hadis maukufan, kang rupa hadis maukuf. Hadis maukuf niki diceritakno teko guru-gurune, teko guru-gurune, teko rawi-rawine hadis, teko kiai-kiai, cuman kiai iku mang mandek teko sayyidina para sahabat. Para sahabat tidak menceritakan tentang iki dawuhe Kanjeng Nabi. Hadis niku dawuhe ngeten, man lam yusalli fahuwa kafir. Sapa wae wonge lek wong iku mang wis gak gelem sembayang, apa kok gak gelem sembayang, ditakoni, aku iki wis gak kewajiban. Kenapa? Ya keadaan ekonomiku, keadaan ngene. Lek ne wong iku mang wis ngomong aku gak kewajiban sembayang, maka tiang niku wau adalah kafir. Kok kula kali sampean ngomong aku wis gak kewajiban sembayang terus mati, gak usah disembayangi wisan ya. Karena sudah jelas. Tapi lek dhek iku mang umpama wong gak tau sembayang, gak tau nang langgar jane. Terus oleh pirang-pirang dina kok mati, tapi tiang niku wau sik maca syahadat. Sik ngeten matine niku wau nggih kita sembayangi. Iya. Karena napa? Kula kali sampean sik mengakui orang-orang niku dawuhe Kanjeng Nabi sallu ala man qala la ilaha illallah. Sembayangono wong sing uripe iku tahu ngucapno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selama tiang niku wau sebelum mati piyambeke sik ngeceli la ilaha illallah, matine sik kula kali sampean wajib nyembayangi. perkara wong iku mang kelakuane nglakoni kelakuan kafir, urusane dhewe kalian Gusti Allah. Wa Muhammadun lan diriwayatakan saking Imam Muhammad Ibnu Nasr wa Ibnu Abdul Bar mauqufan, rupa hadis mauquf. Mauquf niki artine mandek, mandek niku ala Ibni Abbasin tenggene Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas niki dawuh. Biasane sahabat niku lekne dawuh gak tau komentar miturut pendapate dhewe, lekne dhek iku mang gak krungu teko Kanjeng Nabi. Dawuhne Imam Ibni Abbas niki, man taraka sholata faqad kafara. Sopo ae wongi lek wong niku wau ninggal sembahyang, ninggal sembahyange niku wau rumangsa gak kewajiban dan lain sebagainya, moko tiang niku betul-betul sudah melakukan perbuatan orang kafir. Dia itu sudah keluar dari Islam dan menjadi kafir. Niku hukumi wongi dhewe nanggene Gusti Allah. Lalek kula kali sampean menghukumi tiang sing kados ngoten niku wau umpama mati, kula kali sampean dereng semerap. Apa wong iku mang matine iku mang sik netepi dhewe iku mang gak gelem sembahyang, apa dhek iku mang dalam keadaan sakaratul maut dhek iku mang terus maca syahadat. Lah masalah tiang-tiang sing jarang sembahyang utawa males sembahyang, kembali lagi asal tiang niku wau uripe tau maca syahadat dan dalam pergaulan sehari-hari dhek niku wau belum merubah syahadatnya, maka kula kali sampean sik kewajiban nyolat nyolati. Tapi lek niki tiyang niku wau sudah merubah syahadat, kados kula critakno wau, wong wis kandha ngomong nang ngene aku, ya apa cak syahadat sampean iki roban, syahadat sing bener iki syahadat kaya ngene, kaya syahadat wong siane lho ya. Ya apa aku wis syahadat kaya ngene, wong iku mati sampean gak nyembayangi gak kedosan. Ya. Sampean gak nyembayangi wong si A gak kedosan. Malah lek nyembayangi sampean oleh dosa. Ya. Mergane sing ati-ati. Wa Ibnu Abdul Bar mauqufan hadir hubo hadis mauquf ala Jabir, man lam yusolli fahuwa kafir. Sopo sing gak gelem sembayang, moko wong iku mang betul-betul sudah menjadi orang gak kafir. Kuatah diantara dawuh-dawuh ni Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat masalah sembayang niki. Wong lek ne males sembayang, maka wong iku dikelompokno golongane wong kafir, dikelompokno, diperlakukan. Ya. Yeah. Sing nindak wong iku mang jenis kula kali sampean, tapi pemerintah. Lha lek umpama wong iku mang mati kula kali sampean semerap, kula kali sampean terus gak sembayang, gak apa-apa. Lha lek omong sing gak weruh ya apa? Umpama kula kali sampean, cak, gak usah sembayangi wong iku mang. Apa? Aku ngerti dhewe. Wong iku mang ngene-ngene, ya wis. Iya. Yeah. Terus sing gak krungu nyembayangi, ya gak apa-apa. Iya. Yeah. Ya gak apa? Gak apa-apa. Lah lek umpama ana kepala desa ngomong, wong iki memang betul-betul wis tak kongkon. Sembayang kok kon, gak aku gak kewajiban. Sampai kate mati dia ngomong ngono. Terus ngomong ngene, gak usah disembayangi. Sapa sing ngomong? Kepala desa. Kok iso? Aku nyaksini dhewe, wong iki dadi ular di desa. Ngomong nang kene wong sembayang gak wajib, gak usah disembayangi. Gak apa-apa. Krana apa? Sing ngongkon niku mau adalah kepala lingkungan ulil amri, gak apa-apa. Tapi lek kula kare sampean aja-aja, tapi kita itu berdosa. Karena apa? Bukan wilayah kula kare sampean. Niki lho bedane, repote dadi wong Islami. Kenapa kok repot ngoten? Niki nertibno kita niku cara bermasyarakat. Jadi kita itu tidak boleh mengambil sewenang-wenang manakala kita bermasyarakat. Ono totoane dhewe-dhewe. Meskipun itu sudah vital, sudah mengenai agama, tapi sik ditoto cara agomo. Agomo iku ngakoni adanya satu pemerintahan baik tingkat yang terkecil sampai tingkat yang teratas. Ya. Dadi wong lek nek gak sembayang iku wis akonono kon iku dadi wong kafir pisan. Lah lek umpama kon diperlakukan oleh tetanggamu sebagai orang kafir, jangan marah. Ya. Karena itu sudah menjadi vonis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Muhammad ibnu Nasr, sami'tu krungu sapa ingsun Ishaq ibnu Rahuwih yaqulu. Yai Ishaq ini adalah seorang tokoh yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini seorang tokoh sing semangat untuk memfasilitasi ngarang kaidah-kaidah utawa rumus-rumus sing mengantarkan menyelidiki tentang ilmu hadis. Jadi wong iki pinter niki masalah hadis nemen pintere. Yaqulu piyambake dawuh, soha pancen wis bener. Anin Nabi diberitakan saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna tarikas salati, sak temene wong sing ninggalno sembayang dengan alasan apapun iku kafirun, kaya wong kafir. Dia itu sudah menjadi kafir. Lekne wong iku wis rumangsa gak kewajiban dengan alasan apapun, kondisi ya apa wae, maka wong iku termasuk kafir. Murtad entek pisan. Ya. Lek gak ditututi tobat, mati ni suul khatimah. Hati-hati. Ya. Muga-muga mawon sak anak putu kula kali panjenengan dipun paringi pitulung kali Allah Subhanahu wa taala saged merhatekno ngatekno masalah sembayang. Kula kali panjenengan dadi wong tuwa sing sering kula kali sampean donga nang kene Gusti Allah, Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah Gusti, kula njaluk sithik mawon urip niki. Mandar sak anak putu kula besok kapan mawon uripe, mandar sampean dadekno wong sing sregep gati nang kene sembayang. Lek kula kali sampean sak anak putu niki iso gatekno masalah sembayang, liyane katut kabeh. Iya. Quran sudah menceritakan begitu banyak. Dawuhe Gusti Allah dawuh, wa'mur ahlaka bis sholati wastobir alaiha. Lek diterjemano coro jowo omong-omongan ini, cak sampean bisu lek newis keluarga duwe bojo duwe anak, otomatis sing dadi beban pikiran sampean iku yo opo nyambut gawe sekirane kangge nyukupi anak bojo. Sekirane anak iki besok iso sekolah, kenapa sekolah? Iso dadi wong duwe penggawean sing pernah, gak sampe kere dadi wong mulya. Iku sing dadi pikiran sampean. Terus nyambut gawe apa? Jarene Gusti Allah, nyambut gawe apa wae. Sak karep sampean. Sing penting jare Gusti Allah, apa ngono bojomu, anakmu tentang tugas sembahyang. Lek sampean gelem ngopeni sembayangi bojo sampean, anak sampean, nahnu narzukuka, aku nguk bagian noto kebutuhan pangkate penggaweane aku wis ya jari Gusti Allah, lanas aluka rizkon, aku gak nuntut sampean iku mang nyambut gawe lebih sampai ngene sampai ninggalno sembayang, gak wis sembayang iki ae wis pokoke nyambut gawe apa ae repot kaya apa ae dalam keadaan apa ae sembayango dawuhne Gusti Allah. Kula sedaya nanti cerita teng panjenengan di akhir surat An-Naml setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kehebatan Nabiullah Sulaiman. Ternyata pengakuan Nabi Sulaiman, aku iki iso dadi koyo ngene iki mang sebabe mek situk tok. Aku diwekasi bapakku, aku bapak diwekasi nang ngene mbae, mbae diwekasi nang ngene Gusti Allah. Ya apa? Perhatikan sembayang. Ojo sampai perkara nyambut gawe iki nunda sembayang. Ya, ojo sampai perkara apa ae menterlantarkan sembayang. Wong sembayang niku gampang. Umpama kula kali sampean gak kuat ngadeg, lungguh wae. Lek gak kuat lungguh, turu wae. Lek gak kuat turu, ya wis pokoke kon syukur kedip-kedip tok eling ngono tok. Lah kula kali sampean iso ngadeg, sembayang ngambek eling, ya gak iso. Golongane wong pokoke aku eling, ya dudu. Unggah aku jare Gusti Allah lak ngene, aqimis sholata li dzikri. Sembayango, kon cekne eling nang ngene aku. Lah aku wis eling napa sembayang? Lho, anane kon eling iku mang gelem sembayang. Lek kon gak gelem sembayang ya gak eling. Iya. Tengeri kon niku eling sembayang, aja kon wali. Iya. Lho lek kon iku gak eling, ya gak sembayang, ngoten mawon. Nikmate Gusti Allah ae dintekno bendino ambekan gak bayar, pokoke sembayang gak gelem. Sampeyan delok critane Luqmanul Al-Hakim. Luqman niku wong biasa, orang-orang biasa. Dia itu diabadikan oleh Allah diceritakan dari Quran. Karena apa? Wong iki lho wong pun biasa. Tak angkat derajate sampai dadi nabi karena wong iki mang ya iku mang. Rukun sebabe wong iki tak angkat derajate. Cuma ngene. Pesen-pesen nang enak ngene. Ya bunaya la tusyrik billah. Nakku kon besok lek wis tak tinggalno. Jaman iki gak tambah apa, tambah amburadul. Urip ana ndiae kon. Nyambut gawe apa wae. Lingkunganmu ya apa wae. Ojo melok-melok lata kelakuane urip wong sing adoh teko Gusti Allah. Wong Islam tapi kelakuane kafir, ojo dieloki. Ojo kepincut, meskipun iku seneng. Wa aqimis shalah. Nomor loro sing tak pesenno, sing perhatian nang ngene sembayang. Wis sembayang. Niku tok. Kula kali sampean bisa maksiati nang ngene anak. Wis nak, aku gak iso nyuwun. Tinggalane bapak sing kaya ngene wake sugene kaya ngene. Lek kon kepingin awet sembayang lo. Tepat waktu lek iso. Jamaah limang waktu. Usahakno. Ngoten. Masya Allah, lek kula kali sampean semangat, semuanya akan diatur ambil Allah. Tapi lek sing ngene gampang wis. Kok ae? krono kate khol ngekholi mbae dok sembayangi keter ya kate ya apa iya wa ananna wa qala ibnu hazmin qad jaa an imnar ibnil khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna man sak temene wong taroka sing ninggal salatan salat wahidatan sepisan ae hatta yakhruja waqtuha gampangno sembayang engko ae wis sampe waktu entek adzan ya Allah turu sembayang rek ya Allah ya apa bahwa mongko wong iku mangkafir murtadun dia itu termasuk orang-orang yang murtad kala itu ya niki adalah hadis yang amat anu iki untuk napa memperingatkan kula kali panjenengan supaya gak ngremeno sembahyang donga dinunga kula kali sampean pun lali donga nang Gusti Allah sak waya-waya lek mari adzan sampean jaluk Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati niki donga anak niki supaya dadi wong sugih uripe enak penggaweane nggih lancar barokah pun katik ngene ya Allah rizqan wasian halalan thayyibah iku padha ambek nyauk ngene ya Allah bayaran ngoten dok ya oleh sapa politike Gusti Allah kula kali sampean dikeken wis tanggung njunga kon Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a muga-muga kita sedaya dipun tulungi ambek Gusti Allah saged ngelampahi kelampahan-kelampahan kados kelampahane tiang-tiang sing mendapatkan pertolongan ambek Gusti Allah subhanahu wa taala dan dijadikan orang-orang yang salihin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina waj'alna minar rasyidin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan da'ima wa akhila adqiya ulama. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila anfusina tarfata 'ain waslih li sya'ni kullah wala haula wala quwata illa billah. Ya rabbana tarafna annana jarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna alaina tauba tausili kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajuda manna la biktisabi minna fadlan wajuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahla bikulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbi عدادة طد صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون